وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita terakhir dari kitab Al-Usulul Thalathah bersama dengan syarahnya adalah qauluhu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Dan kalimat i'lam sebagaimana yang disebutkan oleh asy-syarih hafizahullah, tushiru ilal ihtimami bil mawdu'ih, mengisyaratkan, menunjukkan akan pentingnya perkara ataupun pembahasan yang boleh akan sebutkan dalam kitab ini. Dan memanglah demikian, karena apa yang boleh sebutkan di sini adalah perkara yang berkaitan tentang pokok-pokok agama kita berupa tauhid dan akidah. Dan insyaallah akan datang penyebutannya secara detail oleh beliau dan juga oleh asy-syarih hafizahumullah ta'ala. Kemudian juga beliau menjelaskan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Beliau katakan hadza du'a'un li talibil ilmi. Ini adalah suatu doa yang diperuntukkan oleh beliau untuk bagi mereka para pencari ilmu agama. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata li talibil ilmi ridum bima yatlub. Dan sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, yaitu li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu agama, ridhon bima yatlub, karena dia ridho terhadap apa yang dia tuntut. Nah, dan beliau juga katakan dah ini adalah bentuk talattuf. Fahadha fihi at-talattufu minal mu'allim bil muta'allim. Nah, minal mu'allim bil muta'allim. Ini adalah juga terdapat padanya pada kalimat rahimakallah, menunjukkan tentang kelembutannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, ya, dalam menyampaikan dakwah ini, minal mu'allim bil muta'allim, dari seorang pengajar kepada orang yang belajar. Naam. Wa annahu yabda'u bil kalami at-tayyib wa ad-du'a'u as-salih hatta yu'athira dhalika fihi. Maksudnya beliau memulai pembicaraan ini dengan ucapan yang baik dan juga doa yang baik supaya bisa memberikan pengaruh pada orang-orang yang mendengarkannya. Wa yuqbilu ala muallimihi, sehingga si pencari al-haq, si pencari ilmu tersebut benar-benar menghadap kepada orang yang mengajarinya, itu menghadap dengan memasang pendengarannya, mendengarkan apa yang dia ya sampaikan. Kemudian beliau mengingatkan juga, wah, ini pada asalnya adapun orang-orang yang menyombongkan diri, nah, maka kelembutan seperti ini tidak dipakai lagi, bahkan ya ucapan yang diucapkan kepadanya adalah ucapan-ucapan yang pantas baginya. Nah, tetapi kata beliau, kelembutan ini ditujukan kepada orang-orang yang memang mencari al-haq dan dia ingin belajar dan ingin mendengarkannya. Naam, kelembutan dibutuhkan di sini. Adapun orang-orang yang mu'anid wa mukabir, orang-orang yang menentang, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang sombong, kata beliau, fa inna hadza lahu khitabun ahar, maka ini ada khitab, ada ucapan yang lain selain daripada kelembutan. Kemudian beliau berdalil bahwasanya Allah mengatakan, wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan, dan jangan kalian menjidali, yaitu apa, mendebat orang-orang ahli kitab, illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik diantaranya dengan kelembutan. Kemudian Allah mengecualikan illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang menentang, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang sombong, ini apa? Ucapan-ucapan keras pantas ditujukan kepadanya. Nah, karena itu Allah mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Ini tidak digunakan lagi kelembutan kepada mereka. Nah. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari, untuk mengilmui empat perkara. Nah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengilmui dan mempelajari empat perkara. Syekh mengatakan qauluhu yajibu, ucapan beliau pada saat beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi kita, beliau mengatakan al wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu kata beliau adalah ma yusabu fa'iluhu, apa yang diberikan pahala kepada pelakunya yang mengerjakan sesuatu, yu'aqabu tarikuhu, dan sebaliknya diberikan iqab, hukuman siksaan bagi yang meninggalkannya. Nah, ini wajib dan ini definisinya orang-orang usuliyun, ya, ulama usul. Walaupun sebagian lagi mengatakan bahwasanya yastahiqquh, ya, al-iqab tarikuh. Maksudnya orang yang meninggalkan satu perkara yang wajib berhak untuk diiqab, ya, istahiqqu. Inilah definisi yang ma'ruf di kalangan ulama usuliyun, bahwasanya yang wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh, yang diberikan pahala kepada yang melakukan dan diberikan siksaan bagi yang meninggalkan kewajiban tersebut. Wal mustahabbu, dan mustahab. Nah, sekalian boleh jelaskan seluruhnya karena ini berkaitan. Walaupun sebenarnya yang beliau ingin jelaskan adalah kalimat wajib saja, tapi karena momennya tepat kaitannya, maka sekalian beliau menjelaskan wal mustahab dan mustahab, yang biasa kita lebih kenal dengan kalimat istilah sunnah. Ma yusahu wa ma yusabu qailuhu wala yu'aqabu tariku, itu apa yang diberikan pahala terhadap yang melakukannya, yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu tariku, dan dia tidak disiksa, ya, bagi yang meninggalkannya. Nah, al mubah, kemudian mubah, ada yang namanya mubah, hukum mubah, ya, ada yang mubah. Kata beliau la thawaba bi fi'li, tidak ada pahala pada orang yang mengerjakannya. Wala iqaba bi tarkihi, dan tidak ada iqab, siksaan bagi yang meninggalkannya. Al-mubah. Hanya saja kadangkalanya perkara yang mubah ini dengannya dia bisa mendapatkan pahala. Ya. Nah, di mana sebagian mengatakan bahwasanya al-maqasidu, nah, wa tujuan, bahwasanya orang-orang yang memiliki tujuan, ya, untuk melakukan sesuatu yang asalnya sebenarnya mubah, maka boleh jadi dia diberikan pahala padanya. Nah, jadi kadang ada sesuatu hukum asalnya boleh-boleh saja, boleh dia makan, boleh dia minum, ya, tapi karena niatnya supaya dia kuat puasa, ya, supaya dia kuat puasa sehingga dia pun bangun bersahur makan minum, maka pada saat dia makan minum itu dia dapat pahala walaupun hukum asalnya boleh saja. Ya. Nah, tidur juga, tidur mubah, boleh, ya, hukum asalnya. Tapi ketika dia tidur di awal malam, dia niatkan supaya bisa bangun cepat, ya, salat subuh, atau supaya dia bisa bangun cepat salat witir. Nah, di sini apa? Dia bisa dapat pahala pada tidurnya. Ya. Qauluhu yajibu yani anna hadzal amra laysa huwa minal mustahab. Jadi ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail, wasanya wajib bagi kita untuk mengilmui, mempelajari empat perkara. Nah, kata beliau yajibu yani anna hadzal amra laysa huwa minal mustahab, wasanya perkara ini bukan perkara mustahab, bukan perkara sunnah yang apabila di lakukan dapat pahala, kalau tidak dia tidak akan disiksa. Bukan dari pembahasan ini, tapi masuk dalam pembahasan yang pertama, mayusabu fa'ilu, yang diberikan balasan pahala bagi yang melakukannya, wuyaqabu tariku, dan dia berhak untuk mendapatkan apa? Siksaan bagi meninggalkannya. Jadi kata beliau, ini bukan perkara mustahab, tapi maksudnya perkara wajib mempelajari empat hal ini. Wala minal mubah, bukan pula perkara yang mubah, bal huwa minal wajibil aini, bahkan ini termasuk dari, masuk dalam pembahasan wajibul aini, wajib aini, fardhu ain, ya, ada fardhu kifayah, ada fardhu ain, ya. Apa itu wajibul aini? Setiap secara perorangan wajib dia untuk melakukannya, tidak bisa diwakili, ya. Nah, tiap-tiap individu wajib untuk mempelajari tauhid, wajib untuk dia mempelajari akidah yang benar. Fa idza tarakna ta'allum hadhihi al-masail fa innana na'tham. Apabila kita meninggalkan mempelajari permasalahan-permasalahan ini, fa innana na'tham, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan dosa. Li'anna hadha sya'nul wajib, karena ini adalah masuk dalam perkara wajib. Lam yaqul yustahabbu lana, beliau tidak katakan dianjurkan ataupun disunnahkan bagi kita, au yustahsanu lana, ataupun dianggap baik bagi kita, bal qala, bahkan beliau mengatakan yajibu alaina, wajib bagi kita untuk mengilmuinya, wujuban, itu secara wajib, yajibu alaina wujuban, wal wujubu mana, dan wujub maknanya al-hatmu, al-hatmu, ini sesuatu yang mesti. Wa man taraku ya'zam, maka siapa yang meninggalkan suatu perkara yang dihukumi sebagai wajib, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, wa li'anna al-ilma la yuhsalu 'alayhi illa bit-ta'allum. Nah, karena ilmu itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan, illa bita'allumi, kecuali belajar. Datang hadis marfu, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, ya, wal fiqhu bittafaqquh, fikhi didapatkan dengan mendalaminya. Nah, jadi ilmu ini tidak bisa didapatkan kalau hanya sekedar dari masjid ke masjid, 3 hari pindah lagi, ya. Nah, tapi ilmu didapati dengan cara belajar. Ya, di antaranya seperti duduk bermajelis. Nah, di depan seseorang yang bisa mengajari kita. Li anna al-ilma la yuhsalu 'alayhi illa bit-ta'allum. Karena ilmu itu tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan, illa bit-ta'allum, kecuali mempelajarinya. Wa ta'allum yahtaju ila inayatin wa jahdin wa waqtin. Dan yang namanya belajar itu membutuhkan inayah, membutuhkan perhatian, wajahdin, membutuhkan kesungguhan, wajahadah, kesungguhan, waqtin, butuh waktu. Ya, bukan hanya sekedar 1-2 kali kita hadir, kemudian setelah itu selesai. Bahkan ini butuh waktu. Ya, nah, yahtaju ila inayatin wajahdin wa waqtin, wa yahtaju ila fahmin, juga butuh pemahaman, ya, wa yahtaju ila fahmin, butuh dipahami. Wa ila huduri qalbin, ya, dan juga membutuhkan untuk kita menghadirkan hati. Jangan sampai jasad kita di sini, tapi hati di sebagian tempat pekerjaan kita, ya. Nah, hadza huwa ta'allum, inilah dia yang namanya belajar. Inilah yang namanya belajar, butuh perhatian, butuh kesungguhan, membutuhkan waktu, ya, butuh untuk kita memahaminya, berusaha untuk memahaminya. Itulah fikih. Juga wa ila huduri qalbin, dan juga butuh untuk kita hadirkan hati kita. Nah, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, benar-benar masuk ke hati. Nah, bukan hanya sekedar jasad kita di dalam masjid, sementara kita tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang diucapkan seseorang yang berada di depan kita yang mengajari. Wa qawluhu arba'i masail, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, empat hal permasalahan, yakni mabahith. Ini masail ay empat mabahith, empat pembahasan. Summiyat masailu, dinamakan masail, lianna yajibu ayus'al anha wa yu'na biha. Jadi kenapa dinamakan masail, pembahasan? Karena wajib untuk ditanyakan. Ini masalah, karena apa? Wajib untuk ditanyakan perkara itu, sehingga dikatakan masail. Ya, masail berupa bentuk jamak dari kalimat mas'al. Ya, suatu permasalahan, dan namanya permasalahan, ya, butuh untuk ditanyakan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada ahlu zikri, itu para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, al-ula, yang pertama dari permasalahan itu, yang wajib untuk kita mempelajarinya, dan wajib untuk kita senantiasa menanyakannya, adalah al-ilmu. Al-ilmu. Permasalahan tentang ilmu, ya, ilmu agama. Nah, jadi segala hal yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang memuji suatu ilmu, yang memuji orang-orang yang memiliki ilmu, yang memuji bagi orang-orang yang menuntut ilmu, itu seluruhnya tertuju kepada ilmu agama. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ataupun ilmu yang berkaitan tentang keduanya berupa ilmu alam. Nah, jika ketika disebutkan ilmu secara mutlak, ilmu agama ini. Nah, dan dahulu para salaf, ya, kalau mereka mengatakan menuntut ilmu agama, pergi belajar, ya, pergi belajar agama. Beda kalau kita sekarang, ya, pergi belajar, pergi menuntut ilmu. Mungkin pikirannya sebagian orang di sebagian gedung-gedung sekolah ataupun di gedung-gedung universitas, ya. Nah, wallahul musta'an. Qala asy-syarih hafizahullah, qawlu al-'ilmu al-muradu bil ilmi huna, yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan di sini, huwa al-'ilmu asy-syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Li'annahu alladhi yajibu ta'allumu, karena ini yang wajib untuk dipelajari. Wa hadhihi al-masailu yajibu ta'allumuha 'ala kulli muslim dzakarin aw untha. Dan permasalahan-permasalahan ini yang berkaitan tentang ilmu agama ini wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim zakarin atau untha, baik laki-laki ataupun wanita, hurrin atau abrin, yang merdeka ataupun yang budak, ghaniyyin atau faqirin, orang kaya ataupun orang miskin, semua, karena seluruhnya wajib mereka sholat, ya. Bahkan sebelumnya seluruhnya wajib mereka beribadah kepada Allah SWT dengan cara mentauhidkannya. Maka wajib mereka seluruhnya mempelajari ilmu tauhid. Nah, wajib mereka untuk seluruhnya melakukan sholat, sehingga wajib mereka mempelajari tata cara thaharah, tata cara berwudu, tata cara tayammum, tata cara mandi wajib. Nah, tata cara wudu ataupun hal-hal yang bisa membatalkannya. Kenapa? Karena ini tidak bisa diwakili. Ya, wakili saya 2 rakaat, tidak bisa. Ya. Nah, ini karena sudah berlalu bahwa ini adalah wajib aini, fardhu ain. Setiap individu ya, setiap secara perorangan wajib untuk dilakukan. Nah, jadi kata beliau, kullu muslim yajibu ta'allumu ala kulli muslim, wajib ia mempelajarinya. Setiap muslim, zakarin au untha, hurrin au abdin, ghaniin au fakirin, malikin au su'dukin, malik baik dia raja ataupun dia sebagai rakyat, ya, malikin au su'dukin, dia kedudukannya sebagai raja ataupun orang bawahan. Naam, kullu muslim yajibu alaihi an yata'allama hadhihi al-masail, hadhihi al-masail al-arba', setiap muslim wajib untuk dia mempelajari empat permasalahan ini. Wa hadha ma yusammihi al-ulama' bil wajib al-aini, dan ini perkara yang seperti ini, inilah yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan wajib al-aini, wajib aini, atau bahasa yang lain fardu ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah, ini sama, sama anak. Wajib aini ataupun fardu ain. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Itu adalah suatu kewajiban yang diharuskan bagi setiap orang dari kalangan kaum muslimin. Fassalawatul khams ala rijali wan nisa. Salat lima waktu ini wajib bagi kaum laki-laki, wan nisa dan juga wanita. Fardhu ain, ya. Naam, ataupun wajibul aini. Salatul jamaah fil masajidi ala rijal. Sementara salat jamaah diwajibkan khusus bagi kaum laki-laki di masjid-masjid. Wanita tidak. Ya. Naam. Hadha wajibun ala kulli fardin minal muslimin. Maka ini wajib bagi setiap orang dari kalangan kaum muslimin, ayat ta'allamah, untuk dia mempelajarinya. Walidzalika qala yajibu alaina, oleh karena itu beliau mengatakan tadi, yajibu alaina, wajib bagi kita. Walam yakul yajibu ala ba'dina, boleh tidak katakan wajib bagi sebahagian di antara kita. Wa innama qala yajibu alaina, ya'ni ma'asyaral muslimin. Beliau mengatakan wajib bagi kita, seluruh kaum muslimin. Fahadha minal ilmi alladhi yajibu ta'allumu ala al-a'yan, ya, dan ini di antara ilmu yang wajib untuk kita mempelajarinya secara individu, tiap orang dari kita. Li'annal ilmu ala qismain, karena ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, ma yajibu ta'allumu ala al-a'yan, yang pertama adalah perkara ilmu yang wajib untuk dipelajari secara perorangan. Fala yu'dharu ahadun bijahli, tidak ada satupun orang yang memberikan udzur untuk dia bodoh terhadapnya. Wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bih, yaitu ilmu yang dengannya agama ini tidak akan kokoh dan tidak akan terlaksana kecuali dengannya. Ini wajib dipelajari. Nah, mithlu arkanil islamil khamsa, seperti mempelajari rukun-rukun keislaman yang lima. Allati hiya syahadatan, itu yang pertama, dua persaksian. Oh, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa iqamus salat, mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhan, berpuasa pada bulan Ramadhan. Wa hajju baitillahil haram, dan melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Nah, ini wajib untuk dipelajari bagi setiap orang. La yajuzu lil muslim an yajhalaha, tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk dia jahil, untuk dia bodoh terhadap perkara ini. Balla buddala ayat ta'allamaha, bahkan wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Lianna ta'alluma ma'ana syahadatain, karena mempelajari makna dua kalimat syahadat ini, innama huwa ta'allumul aqidah, itu adalah mempelajari aqidah. Ya ta'allamul al-muslim al-aqidah min ajlil amal, ya, seorang muslim mempelajari aqidah ini agar dia mengamalkannya. Min ajlil amal biha, wa yata'allamu ma yudadduha min ajli ayyatajannabah, dan dia mempelajari lawan daripada tauhid agar dia bisa menjauhinya. Wa hadha madmunus syahadatain, dan ini inti daripada dua persaksian tadi yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kadzalika yata'allamu arkanus salati wa syurutis salat, demikian pula wajib bagi tiap tiap-tiap dari kita untuk mempelajari rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat, wajibatis sholat, demikian pula hal-hal yang wajib untuk dilakukan di dalam sholat, wasunanas sholat, demikian pula untuk kita mempelajari sunnah-sunnah sholat. La budda yata'allama bitafsil hadhil umur, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya secara terperinci perkara ini. Nah, laisa mujarrada annahu yusalli, bukan hanya sekadar dia sholat, dalam artian dia hanya sekadar berdiri. Kalau orang ruku, dia ruku, bangkit dari ruku, dia juga ruku, bangkit dari ruku, dia sujud, dia juga sujud. Bahkan hendaknya dia apa? Mengetahuinya, mempelajarinya. Jadi bukan hanya sekadar dia sholat, artinya bukan hanya sekadar ikut ruku sujud tanpa mengetahui ya waktu-waktunya, tanpa dia mengetahui berapa jumlah rakaatnya. Naam. Tanpa dia mengetahui bacaan-bacaan yang wajib dibaca di dalamnya ya. Karena ada hal-hal yang wajib untuk dibaca. Ada hal-hal yang dianjurkan. Bahkan ada di dalam sholat, kapan tidak dibaca tidak sah sholatnya. Seperti apa itu? Surah Al-Fatihah. Naam. Yang wajib baginya untuk dia mempelajarinya. Ilaisa mujarrada an yusalliya, bukannya sekadar dia laksanakan salat, wa huwa la ya'rifu ahkam as-salat, sementara dia tidak mengetahui hukum-hukum salat. Dia harus mengetahui hal-hal yang membatalkannya. Ya. Nah. Kaifa ya'malu al-insanu 'amalan wa la ya'lam hadzal 'amal alladhi yu'addi? Bagaimana mungkin seseorang melakukan amalan sementara dia sendiri tidak mengetahui, tidak mengilmui amalan yang dia lakukan? Ya. Kalau pekerjaan dunia saja, hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kita, kita tidak mau lakukan kecuali kita punya ilmu. Kapan dia masuk melakukan sesuatu dari pekerjaan dunia, dia tidak mengilmunya. Ya, itu hanya buang-buang waktu, buang-buang modal. Ya. Nah, apakah terlebih lagi tentunya perkara din ini, perkara agama. Ya. Kapan dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, alias bahasa kita bid'ah, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa melakukan suatu amalan yang bukan di atas perintah kami, tuntunan kami, tertolak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi bukan hanya perkara dunia saja. Bahkan yang lebih pokok daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah yang berkaitan dengan urusan agama kita ini. Nah. Jadi beliau katakan, kaifa ya'malu al-insanu 'amalan wa huwa la ya'lamu hadha al-'amal alladhi yu'addihi? Bagaimana mungkin dia, seseorang itu, melakukan suatu amalan sementara dia tidak mengilmui amalan yang dia laksanakan? Kaifa yu'addi as-salah wa huwa jahilun bi ahkamiha? Bagaimana dia mungkin bisa melaksanakan salat sementara dia jahil? Dia bodoh dan tidak mengetahui hukum-hukumnya. Fala budda yata'allam ahkam as-salah, sehingga wajib baginya untuk dia mempelajari hukum-hukum sholat. Jadi bukan hanya sekedar mengajak orang sholat, ayo sholat, mengajak orang ke masjid. Bahkan dia tentunya mempersiapkan dirinya untuk mengajari orang melaksanakan sholat. Kalau hanya sekedar mungkin mengajak, semua orang bisa. Ayo, tukang azan sudah mengajak sholat. Tapi dia lakukan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak semua orang bisa. Nah, karena sekali lagi bukan hanya sekedar dia melihat apa yang dilakukan imam di depan, kemudian dia ikut. Karena boleh jadi dia suatu saat dituntut untuk jadi imam, atau boleh jadi dia sholat sendiri. Ya. Nah, jangan sampai hanya mengandalkan ada jika imam. Ada Pak Imam. Kalau Pak Imam tidak ada, bagaimana? Nah, minimal dia jadi imam di rumahnya. Nah, pelajari doa-doa, dikir-dikir. Janganlah ada Pak Imam di depan minta doa. Kita aminkan saja. Ya. Nah, Pak Imamnya minta sesuatu, antum juga aminkan. Yang boleh jadi, ya, dia tidak menyebutkan dan antum tidak dengar apa yang dia bilang. Pokoknya amin saja. Nah. Jadi fala budda yata'allam ahkam as-salat. Maka mesti seseorang itu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang pelaksanaan salat. wa mubtilatis shalah. Wa mubtilatis shalah juga mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan salat. La budda min ta'allumi hadha. Ya, mesti dipelajari ini. Kadzalika yata'allam ahkam az-zakah. Demikian pula dia wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah zakat. Wa yata'allam ahkam as-siyam. Demikian pula wajib dia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah puasa. Wa yata'allam ahkam al-hajj. Demikian pula mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haji, umrah. Kalau hanya sekedar datang ke Makkah banyak. Datang, hanya sekedar datang di sana, foto-foto, selfie. Ya. Nah, kalau dia tidak mempelajarinya, ya, Allah al-musta'an, maka sangatlah dia merugi. Jadi wajib untuk dia mempelajari hukum-hukum haji. Fa'idha arada ayya hujja. Apabila seseorang hendak berhaji, wajib alaihi ta'allum mahkamil haji. Wahkamil umrah. Wajib dia untuk mempelajari hukum-hukum haji. Demikian pula hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum umrah. Min ajli ayyuddi hadhihi ibadat ala alwajhi almashru'. Supaya dia dapat melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan, ya. Wa hadzal qismu la yu'dharu ahadun bijahli. Dan bagian ini yang pertama tadi, tidak satu pun orang diberikan uzur untuk dia bodoh terhadapnya, untuk dia jahil terhadapnya. Harus dia mengilmunya. Wa huwa ma yusamma bil wajib al-ain ala kulli muslim. Dan inilah yang dinamai oleh para ulama dengan wajibul aini, ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap individu, setiap orang. Naam. Ma yusamma bil wajib al-ain ala kulli muslim, wajib aini bagi setiap muslim. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, insyaallah di majlis berikutnya.